curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya, jane yo ora patut nyalah nah ya Kang Jae ngene wong gemien kuwi ngantek ora ngerti teknologi siki ya anu maklum bae kaya kuwi ya. Wong anu jamane kuwi jamane wis beda. Kena gemien jamane jaman sepur lah kita si gawene Kang Lempung siki wis sepur gawene Kang Wesi ya sejen maning ya Kang ya. Lagine duwe cerita sing ana kaitane karo gue mau. Ke cerita-ceritane anak keluarga Kang. Keluarga ya, ya lengkap, Rama, Biyung, Ninine, karo anak-anaknya kabeh pada dolan maring Surabaya, maring Delta Mega Mall. Nah, kutul nganah Kang. Ya, wong nasing jenane, anu mall, kayak gue ya mesin-mesinnya ya mandan amba, mandan sesek, mandan ake wonge. Nah, Ninine kesingsal. Jajal kayak ngapa aja tilik aja. Ngalor apa ngidun ya? Nek ngudun kayaknya jurusan maring WC doh. Tapi nek ngalor kayaknya jurusan maring metu apa ya? Tapi nek ngetan gue kayaknya... Aduh, jangan ke panah nanti maring anak putu ini nyembrang ngabur batik doh. Ini wis tua tinggal bae jangan ngabur bat doh lah. Jangan doh. Basan-basan nunggu darahnya tukang emis cungke lah. Aduh, jangan nakene lah. Satu dong, tolong yang kesasar, gie yang kesasar, weh. Ish, lah kaya Rahma karo Kiki apa ya? Oh ya bener kaya Rahma ngauk lambi abang mau Kiki ngauk lambi warna doreng. Wah, pancen dasar anggar keluarga gue nanti di jodoh ketemu bae. Parah nih bae nanyonga. Tuh putu, aja sekarang pedamek lah gue lah. Karena gak ada orang tua gue mandan beres sendiri gak? Orang tinggalan tuh ini nenek nang enek. Ada ditinggalin kaya gue lah. Orang aku nini apa keprima gue pada? Rahma Kiki? Pecat dan putune nyung modar kepada caloro orang masih ngempani. Hehehe, asin orang mah biung ya. Hehehe, nini orang gaun dah maring molora tahu bingung apa orang dikak kesasar bulannya mau anggar diomong gue mandan manut nih mau tulirik lagi kalau maring enek gue kok gawa sepatu roda tadi melayunya cepat ngakun dak dik ya selak orang sabar putune selakong dolanan kok. Oh kue kemana kue karo nini nih kue ramah biung ya dek. Rama biungnya lagi mangan imbak ayam kena kena kayak melu apa lah orang kelar orang dikalah yo tuku bubur baik yo. Oh putu kurang ajar pancen pampeda ya maksudnya apa itu kok nih asal kayak gue lah nih pancen tinggal maning nanyong apa kepribelika iya cak kayak gue melas nini nelah jangan tapian kayak kie gawakin nang suruh yang buti banan dike mau jan ya be suruh-suruh yang gimana ke ngodepit ke kandani kue pada tuku apa mau nang jerok. Kaya pirang-pirang, tuklah bewis tenduk, sepatu, papat. Dan apa, mereka yang pengen melu buat tuku, apa kepriwe? Eh, aja kaya gue lah, jangan mandan melas kendeng karo nini nih lah, Jan. Sing padahal mut lah, orang anak nini nih telur anak gue padahal lah, Jan. Untuk pada baju kabe kaya gue lorone si kepriwe. Nah, karena pengen nini si kepriwe, si ke, Anggolati kaki nih, matul, yang anak kuburan. Eh, tomongnya harus ngomong sih bener kok malah. Nantang ngek gue ya, baju gue ya karo gue ya. Mada naso ke mall. Bonget pirang-pirang, bonget pirang-pirang. Ada seru-seru, ada yang baor-baor. Wis, karo perikat tuku apa sih, Ki? Orang audisi ke kadang nih, geng, nih. Nyong mau ya lagi kesasar. Nyong gue perlu nanggun kanak enang pojokan kanak kaya. Anak alat dan bagus banget yakin. Apik pisannya kayaan-kayaan ini ngerti perlu apa ya? Menolak apa? Jadi lah pokoknya angin di cerita kena lah yuk tilingi dek baju lah. Dek apa bareng-bareng? Ya maksudnya bareng-bareng kue karo nyong pada. Ya wis rika ngarep rika. Cuma aku nanon. Jadi kira-kira kesuat kesurung nan nyong kang buri. Nini nek, sing di, alat sing di kye. Usah boleh melaku korak butul-butul, Jan. Sabar dipit kayak ngarep kae. Harus keton kan kene. Sing di sih, Jan, eh? Sing kaya lemari kaya, duh. Buka, eh. Udah kepriwe rika karepe. Oke, nyong situ kan alat sing kaya gue lah. Keton apa temen kayak gue ya. Alat apa gue jane-janeng aneh. Walah, Nini. Gue anu lift, orang bisa dituku. Gue anu pancen gue nekene. Orang jadi tuku ke priwe. Kalau disana bisa dina nekene, kok orang jadi tuku ke priwe sih ngarepkan apa sih? Anu orangnya tuli dodolan apa ke priwe? Orang kayak gue nih, sabar ya. Rika gue malah sudah kepen tuku kayak kakek gue ngapa. ke di dalam rumah. Lah yang ngapa? Wong omah progresi menit ngene segi kaya kaya patut besi ora nini jan. Ora kaya kuwe engko disi sabar, kaya nyung pen tuku alat sing kaya kae butuhku pada ya. Lah wong ngapa ning? Wong ngapa? Nyung kepengin no maning. Kepengin no maning dadi bocah no maning lah. Lah apa hubungane karo alat kaya kae? Sing sabar kek. Nyong mau perlu ya, anak wong kaki-kaki tua gue ya, yang umurnya sekitar 50 tahun lah. Gue mlebu mari ngalat kue, nah nyong tekan tani ngapa, kewong gue ya. Barang metu kan udah dipucan nom ganteng pisan gue, yakin nyong gue gumun banget gue. Anak kaki-kaki, mlebu alat kue, barang metu udah dipucan nom. Iya kayak gue persis, apa rojen nyong pisan ceng, gak nyong mlebu ngon apa rojen dari gadis remaja, kayak apa pada, bisa ngeng-ngeng maning. Wala nini-nini jan, bahasa apa jan ini kandung lah jan. Kayak gue sih jalanan lift nih ya, jadi melebu ngono gue tujuannya gue munggau kalau mudah main ruangan. Jadi kaki-kaki ini mau kan senang dobor, lebo canong sih tukang lift mau gue. Gue anu kang dobor main ngisot, dan anu gentenan. Wala jan, jalan ini kaya rika anak 10 bayar bes, mati basik nih kaya nih. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.